bersama Ahyara Production Shooting bersama Cumi Cumi. Kita goyang Mona Lisa Sero. Masih request dari kamu semuanya. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harapkan dia akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Terima kasih semuanya.